Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang masalah hasad atau iri dan dengki. Dan kita akan bahas tentang ciri-ciri orang yang hasad. Namun ciri-ciri ini ditulis oleh penulis berkaitan dengan masalah hasad di antara para penuntut ilmu, hasad di antara para ustaz. Maka beliau katakan, qala al-mu'allif hafizhahullah ta'ala, fa min alamatil hasidi ayafraha bi khata'i qarinihi. Maka di antara tanda orang yang hasad adalah merasa gembira dengan kesalahan orang yang dia dengki, dengan kekeliruan kawannya. Kemudian beliau katakan, kesalahan kawan itu lebih besar daripada kesalahan orang lain, karena kawan satu level, satu letting, itulah yang menjadi saingan seseorang, fisodarah, untuk kemudian jadi menjadi saingan seseorang ala sodarah, untuk berada di depan, untuk jadi tokoh, untuk ditokohkan. Maka kawan satu level, satu letting, itulah yang menjadi saingan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Maka kawan inilah yang yukadir, yang mengkeruhkan jernihnya ketenaran, yang jadi saingan untuk bisa tenar. Oleh karena itu, maka orang yang dengki, orang yang hasad, jika kawannya, saingannya itu melakukan kesalahan, maka dia semakin gembira dan semakin bertambah gembiranya. Karena dia, kalau orang yang hasad itu berprasangka bahwasanya kesalahan kawannya itu akan meninggikan derajat dan martabatnya. Dan kesalahan ini atau tanda orang yang hasad semacam ini, tidak ada yang bisa selamat darinya kecuali segelintir orang yang merasa gembira kalau saingannya keliru, salah dalam berpendapat, dalam berkata, dalam bertindak. Nah, namun tanda orang yang hasad semacam ini adalah berkaitan dengan perkara batin yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, kemudian pelakunya sendiri. Lihat, perhatikan, tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian. Tidak menggunakan kata-kata dan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan pelakunya. Namun, kecuali tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian pelakunya. Adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disejajarkan dengan makhluk. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian. Bukan, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan. Namun, adab dalam berbicara berkaitan dengan mengagungkan hak Allah adalah tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian pelakunya. Maka jika hadhil khillah, sifat ini ada pada diri salah satu dari kita, maka hendaklah dia bersegera untuk membebaskan dirinya darinya dan bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanda ini. Kemudian tanda orang yang hasad yang kedua adalah merasa gembira dengan absennya kawannya, dengan tidak hadirnya kawannya dalam perkara, dalam satu majelis di mana di majelis tersebut jika kawannya hadir itu akan menjadi saingannya. Yunazi'uhu fi, maka dia akan rebutan, keduanya akan berebut di majelis itu. Ayuqasimuhu, atau berbagi atau terbagi dalam majelis itu. Maka di antara tanda orang yang hasad adalah gembira manakala saingannya itu tidak hadir di satu event, satu forum, satu majelis, yang jika dia hadir di forum itu, maka orang tadi akan jadi saingannya, akan dinilai mengurangi pamornya. Maka Anda perhatikan, jika dua orang berkawan, jika keduanya berkumpul, maka keduanya akan berbagi dalam berkata. Kalau dalam masalah membicarakan satu hal, si A yang ngomong, masalah si B, masalah lain si B yang ngomong. Dikarenakan masing-masing dari keduanya memiliki bagian ilmu sendiri-sendiri, si A menonjol dalam masalah ini, si B menonjol dalam masalah itu. Maka jika salah satunya absen, tidak hadir, maka majelis itu menjadi tafarroda al-akhar, dikuasai sendirian oleh satu orang tadi. Maka dia pun akan menonjol lebih dari kawan-kawannya yang lain, karena sudah tidak ada lagi saingannya. Maka orang ini kemudian demikian gembira ketika kawannya tidak hadir, karena dengan ketidakhadiran kawannya, menurut sangkaan dia, bisa mengangkat martabatnya. Waliyumakkan lahu, dan dia akan bisa mendapatkan kekuasaan di majelis tersebut lebih daripada kawannya. Ketika pada duduk ngobrol, boleh jadi di antara para penuntut ilmu, ya, maka ya, kalau ada saingannya, nah, maka nanti imbang. Kadang dia yang ditanya, kadang itu yang ditanya. Nah, kalau dia absen, semua pertanyaan hanya akan tertuju kepada dirinya. Maka ini satu hal yang mengembirakan dan membahagiakan orang yang hasad. Kemudian ciri yang ketiga, ayusira, merasa senang dan gembira jika kawannya dicela, ausiliba, atau dicela, maka dia akan jumpai di dalam hatinya kenyamanan psikologis. Kalau orang kok, orang-orang lain kok pada membicarakan dan menjelek-jelekkan saingannya, wah, betapa bahagianya. Oh, dia itu banyak kesalahan, martabatnya di tengah-tengah. Kawan-kawan itu jatuh, wah, lain dengan saya. Bahkan orang yang hasad tidak akan berupaya untuk mencegah pelaku tindakan ghibah dan celaan. Dia tidak akan mencegah. Dia hanya akan membiarkan orang untuk menghibah, menggunjing, dan membicarakan. Ini jika dia tidak melakukan hal yang lebih parah, yaitu malah membantu, ngompor-ngompori, membantu berlangsungnya ghibah. Tidaklah diragukan ini hukumnya adalah haram, karena menghibah muslim yang awam saja tidak boleh. Bagaimanakah lagi jika dia adalah seorang penuntut ilmu, dia adalah seorang da'i, seorang ustaz, yang manfaatnya itu melebar dan meluas kepada banyak orang. Kemudian yang keempat adalah ayu arid. Dia menggunakan bahasa sindiran, menyindir kawannya jika dia bahasa tidak blak-blakan, namun bermain kata, tidak terus terang. Idza su'ila anhu, jika dia ditanya tentang kawannya. Maka boleh jadi datang kepada seorang penuntut ilmu yang memiliki sifat hasad, seorang pemula dalam proses belajar, atau seorang yang bertanya min sawadinas, umumnya orang bertanya tentang status dan keadaan orang tertentu karena satu perkara berkaitan dengan orang yang ditanyakan. Maka orang yang hasad akan menjumpai bahasanya dalam hal ini adalah kesempatan untuk bisa mencela si fulan atau bisa melecehkan, menurunkan martabat si fulan atau mencelanya. Dan tidaklah diragukan bahasanya tanda orang yang hasad yang nomor 4 ini serupa atau bisa disamakan dengan tanda sebelumnya. Ya. Maka dia akan menggunakan bahasa-bahasa sindiran, oh ya fulan itu begini, begini. Kemudian tanda yang kelima adalah dia mendapatkan kesempitan hati, watadayukan dan kesempitan hati jika pertanyaan ditujukan kepada kawannya. Atau kawannya diminta untuk berbicara dan menyampaikan padahal dia hadir. Padahal dia ada di majelis itu. Ada satu forum. Maka forum menghendaki sebelum rapat atau apa. Ada tausiah terlebih dahulu. Kok yang diminta sama para hadirin peserta rapat atau ketua panitia atau MC-nya didadak. Kok yang diminta si A, tidak diriku, pinter aku padahal. Maka inilah orang yang hasad. Dan dia kemudian jadi susah, hatinya panas. Kenapa tidak saya yang diminta? Maka terkadang berkumpul dua orang atau tiga orang kawan, tiga orang yang berkawan di satu majelis. Maka salah satu diminta untuk bicara atau pertanyaan ditujukan kepada dirinya. Maka Anda jumpai bahasanya orang yang hasad tersebut tertimpa kesusahan yang sangat-sangat besar dalam hatinya. Dan dia akan yatasonna pura-pura. Pura-pura untuk menampakkan tidak terpengaruh dengan keadaan. Maka dia akan pura-pura kayaknya biasa-biasa saja. Padahal Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Betapa gejolak hatinya membara. Kenapa dia yang ditanyain? Kenapa tidak saya? Kenapa pertanyaan untuk dia lebih banyak daripada pertanyaan untuk saya? Waduh, memang padahal saya sudah menyampaikan menarik. Kenapa? Karena ngisi berdua. Kenapa pertanyaan dia yang lebih banyak? Ini orang yang hasad. Kenapa? Karena ketika pertanyaan itu taujih diarahkan kepada si kawan, maka ini adalah min a'zamil masa'ib. Adalah termasuk musibah terbesar pada diri orang yang hasad. Seandainya dia mau mengingat bahasanya, ilmu itu adalah anugerah yang Allah berikan pada siapa saja yang dia kehendaki. Dan sesungguhnya pertanyaan itu diarahkan kepada seseorang bukanlah berarti orang tersebut lebih mulia daripada dirinya secara mutlak. Karena cuma boleh jadi lebih mulia daripada dirinya dalam satu masalah. Dilihat lebih menguasai masalah tertentu. Yang itu memang lagi hangat, lagi dibicarakan. Bukan berarti dia yang lebih pintar segalanya. Seandainya orang menyadari hal ini tentu akan ringan hal tersebut, keadaan itu pada dirinya. Kemudian yang keenam adalah merendahkan faedah atau kedudukan ilmu yang dibawa oleh si kawan. Maka orang yang ada dalam dirinya satu hasad, boleh jadi dia sedang mengkaji satu masalah atau berupaya menjawab satu kebingungan. maka dia telah buka berlembar-lembar halaman buku, bahkan berjilid-jilid kitab, namun dia tidak menjumpai jawaban untuk pertanyaan yang ada pada dirinya. Kemudian ternyata dia jumpai jawaban tersebut pada kawannya. Maka jika telah sampai ke telinganya bahwasanya kawannya itu menjumpai jawaban permasalahan tadi, hawana min amriha, maka dia akan meremehkan, menjatuhkan ya, apa yang dilakukan oleh kawannya itu. Namun kalau yang menjumpai faedah tersebut adalah orang lain, maka dia akan segera mendoakan kebaikan untuknya, menyanjung-nyanjungnya, bahkan atnaba fi dzikrihi, berpanjang lebar untuk menyebut-nyebut orang tersebut. Dia adalah orang yang pintar, orang yang tekun. Masya Allah, saya sudah temukan ini, ya, saya sudah baca, enggak ketemu-ketemu, ternyata dia membacanya. Jadi ketika yang menemukan itu orang yang hasad, itu biasa. Ya, itu biasa. Semua kita juga bisa kalau mau. Nah ini. Adapun jika faedah ilmiah itu datang dari kawannya, maka dia bersengaja berupaya untuk menyembunyikan kekagumannya. Sebenarnya dia kagum. Wah, saya sudah pentang-panting enggak ketemu, dia ternyata menemukannya dalam waktu yang singkat. Sebenarnya kagum. Namun dia berupaya untuk menyembunyikan kekagumannya. Dan berupaya untuk tidak menampakkan faedah ilmiah yang didapatkan oleh kawannya, karena si orang yang hasad ini yaudum menilai dan beranggapan bahwasanya nampaknya sum'ah, citra dari kawannya itu akan melemahkan kedudukannya dan menjatuhkan kepribadiannya. Kemudian tanda yang ketujuh adalah berupaya untuk menyalahkan perkataan kawannya jika berbicara dan mengkritik kawannya jika dia menjawab. Maka Anda jumpai sebagian orang jika terkumpul dalam satu majelis dan disebutkan di sana satu permasalahan, lalu salah satu menjawab dengan satu jawaban, maka orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan hasad akan berupaya untuk menelusuri ketergelinciran dengan upaya yang terlalu dipaksa-paksakan. Bahkan dia membuat-buat kesalahan dalam jawaban atau berupaya untuk memaknai satu kalimat dari makna zahirnya, atau berupaya untuk mengotak-otak adik kalimat sehingga akhirnya kalimat yang disampaikan oleh kawannya itu terjatuh atau kembali kepada kubangan kesalahan. Dan tidaklah dilakukan, bahasanya adalah diantara tanda berpenyakitnya hati. Maka perkataan kawannya sebenarnya adalah benar, namun dia akan berupaya untuk mencari-cari celah untuk menyalahkannya, atau dia melakukan, dia selawengkan, gini itu maksudnya begini, tujuannya ingin menyalahkan. Kemudian ciri orang yang hasad berikutnya adalah adamul aswil fadli ilaihi, tidak mau menisbatkan jasa, bahasanya jasa ini adalah jasa kawannya, dan tidak mau menisbatkan faedah ilmiah, keterangan yang menarik dan bagus kepada kawannya. Maka boleh jadi ada seorang penuntut ilmu mengkaji satu masalah sebagaimana contoh yang telah lewat, dan dia telah bercapek-capek untuk meneliti dan membongkar-bongkar, lalu kawannya atau temannya mengetahui kalau dia membahas satu masalah. Maka kemudian si kawan menunjukkan kepada orang yang sedang meneliti ini tempatnya, tempat pembahasan masalah ini di dalam satu kitab. Bahasanya itu ada di halaman sekian, jilid sekian. Wa idza kana fi qalbi hasad, maka jika orang tersebut itu ada hasad dalam dirinya, maka orang tersebut akan berupaya ketika menyebutkan faedah ilmiah tadi, tidak akan menisbatkan itu adalah jasa kawannya. Ya, dia tidak akan mengatakan kalau itu dalam bentuk tulisan, ya, katakan semacam ini saya dapatkan dengan pertolongan, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian pertolongan fulan. Namun dia tulis seakan-akan itu adalah penemuannya. Dan dia tidak membalikan kebaikan itu kepada kawannya. Namun dia beranggapan bahasa itu adalah hasil jerih payahnya dan kebaikannya semata. Dan kawannya tidaklah menjadi, tidaklah berperan serta untuk mendapatkan faedah ini. Dan ini adalah tanda dan alamat tercabutnya berkah ilmu. Penyair mengatakan, wa idza afadaka insanun bifaidatin minal ilmi fan minal ulumi fa'atmin syukrahu abada. Wa kul fulanun fulanu jazahullahu salihatan afadaniha wa alqil kibra wal hasada. Jika ada seseorang yang memberikan faedah kepadamu berupa ilmu, maka hendaklah anda hobi bersyukur, berterima kasih kepadanya selamanya. Dan katakanlah bahasanya fulan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuknya, telah memberikan faedah ini kepadaku. Dan campakkanlah kesombongan dan hasad. Maka wahai saudaraku, janganlah engkau bersempit hati untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang memberikan manfaat kepadamu. Bahkan doakanlah dia, doakanlah orang tersebut, dan akuilah jasanya. Dan katakanlah bahasanya fulanlah yang menunjukkan aku atas faedah ini, padahal aku telah mengkajinya dalam waktu yang lama, namun aku tidak menjumpainya. Dan para ulama semacam Nawawi dan yang lainnya mengatakan, anna min barakatil ilmi ayazwal fadla ila ahlihi. Di antara berkahnya ilmu adalah menisbatkan satu jasa kepada pemilik jasa. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi di kitab beliau namanya Bustanul Arifin. Ini satu kitab berisi tentang masalah adab-adab ilmu, adab-adab penuntut ilmu. Imam Nawawi di Bustanul Arifin mengatakan tanda berkahnya ilmu adalah mengakui satu faedah ilmiah itu adalah dengan sebab, didapatkan dengan sebab saran atau pemberitahuan kawannya, dikasih tahu oleh kawannya. Ini tanda berkahnya ilmu. Kemudian obat hasad yang terjadi di antara kawan dan perkara yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang mendapatkan ujian berupa memiliki penyakit hasad. Tamhid pengantar, perkara yang sangat berbahaya, perkara ini yaitu hasad sangatlah berbahaya bagi para penuntut ilmu. Jika seorang itu meremehkan masalah ini, maka akan semakin terhunjam, semakin kokohlah penyakit ini dalam dirinya dan akan semakin mengakar dalam jiwanya. Dan para ulama mengatakan sebagaimana dikatakan oleh para dokter, adafu asalu minar raf'i, mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Artinya, sebelum suatu penyakit itu mengakar dan tertanam kuat dalam jiwa, maka cegahlah. Karena jika dia telah tertanam kuat dan telah mengakar, maka menghilangkannya adalah satu hal yang sulit. Berikut ini beberapa obat untuk terapi penyakit hasad. Doakan kebaikan untuk kawan yang kita menaruh iri dan dengki padanya. Doakan bidzahril ghaib tanpa sepengetahuan dia. Maka jika hati anda tertimpa penyakit hasad kepada seseorang, maka obatilah dengan cara doakan orang tersebut akan mendapatkan taufik dan dibimbing langkahnya dalam semua perkara. Karena doa itu akan memunculkan dalam jiwa satu hal yang menakjubkan, yaitu terjadinya perubahan keadaan dan perubahan keadaan. Dan dengan sebab mendoakan orang lain, maka akan tercabutlah asyahna, ganjalan hati, ghil, iri dengki, wal haqad, permusuhan yang dipendam. Maka jika kita punya ganjalan pada seseorang, maka diantara cara menghilangkannya dan kita ingin menghilangkannya, doakan orang tersebut tanpa setahu dirinya. Wa fi muqabil yaqallahu laka qabulan fi qalbihi. Dan sebaliknya, atau pada gilirannya, setelah kita mendoakan orang tersebut, maka Allah akan berikan kabulan, rasa suka terhadap Anda dalam hati kawan yang Anda dengki. Maka mendoakan seseorang yang kita punya ganjalan dengannya sangat manfaat. Manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk dia. Manfaat untuk diri kita ini akan bisa mengubah keadaan, menghilangkan ganjalan, iri dengki yang ada dalam hati. Manfaat yang untuk dia, maka Allah akan berikan ke dalam hatinya rasa suka kepada kita. Kemudian yang kedua adalah berupaya at-tahabbub lahu, melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kecintaan, terwujudnya rasa cinta dan kedekatan. Di antara bentuk tahabbub adalah bertanya tentang keadaan, bertanya tentang kabar keluarga. Maka kita jengkel dengan seseorang, maka kita menghilangkan rasa jengkel ganjalan ini, maka kita berbuat baik kepada orang tersebut, telepon atau SMS, cuma ingin sekedar tanya gimana kabarnya, ada apa? Oh enggak ada apa-apa, saya cuma ingin merasa gembira dengan mendengar kalau Anda sehat-sehat saja. Maka di antara satu hal yang bisa kita saksikan bahwa seseorang kawan ketika dia makin berupaya untuk mendekatkan, mewujudkan rasa cinta, mengambil hati kawannya, maka akan hilanglah permusuhan. Maka dua orang yang bermusuhan, itu permusuhannya akan hilang jika ada yang salah satu ngalah, yang salah satu kemudian melakukan PDKT, namun bukan dalam rangka pacaran ya. Melakukan PDKT, pendekatan, berupaya untuk mengambil hati kawannya. Kalau masing-masing jaga jarak, wah, dia yang harus mulai, ini juga dia harus mulai, maka seterusnya tidak akan hilang ganjalan di hati. Maka akan hilang dari diri minasyahna, ganjalan di hati, sesuai dengan kadar upaya untuk tahabbub, mengambil simpati yang dilakukan. Jika upayanya makin sungguh-sungguh, maka hilangnya makin cepat. Maka jika semakin berupaya untuk mendekatkan diri dan seringkali melakukan kegiatan untuk mengambil hati dan mencari simpati, maka akan semakin berkurang kadar ganjalan di hati, hatta tatalasya, sampai akhirnya hilang. Namun boleh jadi satu hal yang sangat-sangat berat bagi seseorang untuk yaktarib, melakukan pendekatan kepada kawannya yang ada ganjalan hati dengan dirinya. Wah, masa saya orang gengsi-gengsian. Ya tahabbab ilaih, atau mengambil simpatinya. Ini satu hal yang memang sangat berat. Akan tapi kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada orang yang bisa melakukan hal ini. Idfa bilati ya ahsan. Jika ada orang yang menyakitimu, memusuhimu, balaslah dengan kebaikan. Fa'idalladhi, balaslah dengan melakukan upaya mendekatkan diri kepadanya, dengan melakukan upaya untuk mengambil hati dan simpatinya. Fa'idalladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyul hamim. Maka tiba-tiba orang yang antara Anda dengan dia terdapat pemusuhan keras, ka'annahu waliyul hamim, seakan-akan dia adalah kawan dekat. Wa may yulaqaha illa alladziina sabaru wa may yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim, lanjutannya ayat. Dan tidak ada yang bisa melakukan hal ini. Dimusuhi kok malah PDKT dengan orang yang memusuhi. Nah, kok malah berupaya mengambil simpati, berupaya untuk mengambil hati orang yang memusuhi. Maka Allah katakan, tidak ada yang bisa melakukannya illa alladziina sabaru, kecuali orang yang punya kesabaran luar biasa. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim, dan tidak akan ada orang bisa melakukannya kecuali orang yang super beruntung. Maka hanya orang-orang yang mau mendapatkan keberuntungan yang besar yang bisa semacam ini. Maka jahid nafsak. Maka kalahkanlah dirimu. Campakkanlah pakaian kesombongan dan merasa besar yang ada dari dirimu. Rendahkanlah hatimu dengan kawanmu. Maka engkau akan melihat dampak dan hasil layak turu ala balik, yang tidak pernah terlintas dalam benak dan hatimu. Kemudian berikutnya adalah obat berikutnya adalah berkunjung ke rumahnya. Ada orang yang jengkel dengan kita atau kita jengkel dengan dia, cara mengobatinya apa? Mah kita suan ke rumahnya. Mah kita berkunjung ke rumahnya dan menampakkan betapa besar jasa kebaikan orang tersebut, manfaat orang tersebut untuk Islam dan kaum muslimin dan untuk dirinya. Maka terkadang dijumpai ulama malah berkunjung ke rumah muridnya. Dan mereka menjadikan perbuatan ahli ini sebagai salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membesuk orang sakit atau mengunjungi akhan lahu fillah, mengunjungi rumah saudaranya karena Allah, yaitu muslim, nadahu munadin, maka kan penyerulah orang yang berseru, boleh jadi Allah atau boleh jadi malaikat yang Allah tugasi. Malaikat akan mengucapkan kalimat, akan terdengar ucapan, seandainya kita bisa mendengarnya, tibta wa toba nafsaka. Sungguh kau adalah orang yang tayyib, sungguh kau adalah orang yang jempolan, orang yang bagus. Wa toba mamsaka, dan perjalanan majalah perjalanan yang baik, perjalanan yang bagus, yang menakjubkan. Wa tabawakta minal jannati manzilan, dan kau bertempat dan untukmu sebuah rumah di surga. Ini pahala membesuk orang sakit atau mengunjungi rumah sesama muslim, ziarah. Maka apa? Maka akan ada, begitu keluar dari rumah, ketika kita keluar dari rumah ingin membesuk orang sakit atau ingin silaturahmi bahasa Indonesianya ke rumah kawan, apalagi karena ingin tahabbub dalam rangka untuk mengambil hatinya, maka terdapat penyuruh yang menyeru, Anda manusia jempolan, perjalanan yang Anda lakukan adalah perjalanan yang menakjubkan, dan untukmu rumah di surga. Dan untukmu rumah di surga. Diatkan oleh Tirmidzi dan dimasukkan oleh Al-Albani di Sahihul Jami'. Maka bagaimanakah lagi jika seorang kawan mengunjungi rumah kawannya, dan maksud dan tujuannya di samping beribadah adalah menghilangkan ganjalan hati yang terjadi di antara keduanya. Dan tujuannya adalah mencegah dari dirinya dan dari diri saudaranya kejahatan setan yang ingin merusak persahabatan dan persaudaraan di antara keduanya. Mungkin tentu niat yang sangat mulia. Ya, maka dia menyadari bahasanya dalam masalah ini setan telah berperan. Setan telah bertepuk tangan. Setan gembira karena adanya crash, karena adanya perpecahan. Ya. Maka dia ingin mencegah setan terus gembira dengan apa yang telah terjadi. Ya, dia ingin supaya setan itu gigit jari, maka ini tentu niat yang sangat mulia. Maka tidaklah dilakukan bahasanya kunjungan ini akan menimbulkan dalam jiwa kawannya atau jiwa orang melakukan kunjungan atau jiwa orang yang dikunjungi dampak yang sangat menakjubkan dan akan menghasilkan hilangnya syahna, hilangnya ganjalan hati. Dan seorang hamba akan merasakan kenyamanan jiwa, ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh kekeruhan dan kecemasan. Atau akan mendapatkan kenyamanan jiwa dan ketenangan yang tidak akan menyebabkan munculnya kekeruhan hati dan ketidaksukaan manakala tenarlah kawannya dan manakala kawannya bisa mendapatkan satu permasalahan faedah. Ya, atau jawaban satu permasalahan padahal dia telah bercapek-capek untuk membahas dan mengkajinya, maka di lain waktu setelah ini maka dia tidak akan lagi hasad, tidak akan lagi susah gara-gara temannya makin tenar, dan tidak akan susah ketika kawannya lain mendapatkan jawaban padahal dia telah bersusah payah untuk mendapatkan jawaban masalah tersebut. Kemudian kiat yang keempat adalah tidak memberikan toleransi atau merasa senang ketika kawannya itu digunjing, dijelekkan hamzi au lamzihi. Kemarin kita bahas beda hamz dan lams. Hamz itu adalah mencela dengan perbuatan dan lams itu adalah mencela dengan lisan. Maka jika Anda berada dalam satu forum dan kawan Anda yang Anda merasa hasad dan dengki dengannya itu dicela, maka janganlah ada pada diri Anda at-tasyafi, merasa puas dan merasa gembira karena kawannya dicela. Bahkan tahanlah, janganlah berbicara tentang kawannya, bahkan belalah dirinya dengan pembelaan yang Anda ketahui. Jika Anda tidak melakukannya, maka berarti setan telah membakar di antara kalian berdua satu permusuhan, satu ganjalan hati yang jika Anda semakin meremehkannya atau dia meremehkannya, maka akan semakin bertambah bahayanya. Maka jika Anda tidak merasa rela dan tidak senang ketika dia digunjing atau dicela, bahkan Anda membelanya pada saat dia tidak ada, fa inna hadza, maka perbuatan ini sendiri satu hal yang menyebabkan Anda menjadi manusia yang diterima di sisi Allah. Wabil muqabil, dan pada gilirannya boleh jadi perbuatan Anda ini akan sampai ke telinga kawan Anda tersebut, maka akan semakin bertambahlah rasa cinta di antara kalian berdua. Ya, maka boleh jadi kabar kalau kita memberikan pembelaan ketika dia diriba sampai ke telinganya, ya, maka dia akan semakin suka dan senang. Kemudian yang kelima adalah lebih mengutamakan orang tersebut daripada diri Anda, bitakdimihi, dengan mendahulukan orang tersebut daripada diri sendiri. Maka boleh jadi Anda dan dia berkumpul dalam satu forum di bawah satu atap, di satu rumah. Lalu ada pertanyaan yang ditujukan kepada Anda, dan Anda mengetahui bahwasanya jika pertanyaan itu ditujukan kepada Anda, boleh jadi ini akan memberikan kesan yang bagaimana-bagaimana kepada kawan Anda, maka Anda kemudian asara merelakan jatah Anda, bagian Anda untuk dirinya. Malah Anda sampaikan jawaban pertanyaan ini, insya Allah akan dijawab oleh orang yang lebih layak menjawabnya daripada saya, kawan saya. Maka kemudian dia, kita buat kaget, diminta untuk memberikan jawaban. Mungkin ada satu perbuatan yang sangat luar biasa. Faedahnya untuk menghilangkan syahna, menghilangkan ganjalan hati dan semisalnya. Maka jika dia salah, maka koreksilah, maka luruskanlah kesalahannya, dan jangan Anda membiarkannya di atas kesalahan. Maka jika Anda tanazul, mengalah untuk tidak mengambil hak Anda dalam rangka menyenangkan dirinya, dan hal ini tidaklah membahayakan agama Anda sedikit pun, bahkan Anda mendapatkan ganjaran karena perbuatan Anda ini, karena Anda tidaklah memberikan kehinaan untuk agama Anda, namun yang sedang Anda lakukan adalah berupaya untuk islah, memperbaiki kondisi dan hubungan, dan mendekatkan di antara hati. Kemudian yang keenam, obat yang keenam adalah meminta saran kepadanya dan meminta nasihat kepadanya ketika ada satu masalah, bahkan masalah yang genting. Disebutkan bahasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, salah satu la yujzihim ila du'a'u. Ada tiga macam orang baik yang tidak bisa dibalas kecuali dengan doa. Balasan yang lain itu tidak akan setimpal. Rajulun takhaltu alaihi fi majlisin faqoma ilayya bashan mustabashiran. Ada seorang yang aku masuk ke dalam satu majelis, lalu dia berdiri menyambutku bahasan dengan keadaan tersenyum mustabsiran dan nampak gembira dengan kedatanganku. Maka perbuatan semacam ini menyebabkan hati tidak kuasa untuk kecuali suka dengannya. Orang datang, semua orang biasa-biasa saja menyikapi kedatangan fulan ini, kemudian kita berdiri dengan muka berbinar-binar gembira, wajah ceria, seakan-akan ada satu kehormatan dengan datangnya orang tersebut sambil menjabat tangannya, masya Allah, maka hati tidak akan kuasa untuk tidak mencintainya. Sebagaimana Ka'ab bin Malik, sebagaimana dikatakanlah Ka'ab bin Malik, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat subuh menyampaikan ayat, bahasanya telah turun ayat yang menyatakan Ka'ab bin Malik dan dua kawannya telah Allah terima tobatnya. Maka Nabi perintahkan, tolong sampaikan berita ini kepadanya. Maka kemudian dua orang sahabat bersaing cepat-cepatan menyampaikan kabar. Ada yang berlari dan ada yang naik ke gunung, ke bukit. Lalu teriak, "Woi, Ka'ab." Nah, setelah itu Ka'ab ke masjid. Nah, setelah itu Ka'ab pergi ke masjid dan Ka'ab mengatakan, "Semua orang biasa-biasa saja." Lalu datang, lalu ketika aku masuk pintu masjid, maka datang menghampiriku dengan wajah ceria dan menjabat tanganku dan mengucapkan salam kepadaku si fulan. Dan apa kata Ka'ab? Perbuatan dan kejadian si fulan pada diriku itu terkenang sepanjang hayatku. Terkenang sepanjang hayatku. Cuma besit. Cuma satu sepele saja. Cuma nyambut selamat dengan penuh gembira ceria. Orang lain biasa-biasa saja. Namun ada seorang sahabat menyambut Ka'ab dengan penuh kehangatan, penuh keceriaan. Kata Ka'ab, "Kejadian tidak pernah terlupa sepanjang hayatku." Maka tidak ada balasan untuk orang yang semacam ini kecuali jazakallah khairal jaza. Tidak ada bisa. Tak terbayangkan betapa besarnya kebaikan orang tersebut kepada diri kita. Kemudian yang kedua, rajulun afsahli fi majlisin. Seorang yang memberikan, melapangkan tempat untukku di satu majlis. Kita datang di satu majlis sudah penuh. Kayaknya tidak ada tempat. Tidak ada orang yang mempersilahkan, silahkan duduk kemari. Tiba-tiba pas lagi bingung mana mau duduk sebelah mana, tiba-tiba ada orang yang, mas ini. Itu satu kebaikan yang sangat-sangat berkesan. Kemudian rajulun nazala bina zilatun fastasyaroni. Ada seorang yang mendapatkan masalah yang genting, lalu dia tidaklah bertanya kepada si A dan si B, namun dia datang kepadaku dan minta saran kepadaku. Dia dapat masalah besar, dia tidak tanya pada si A atau si B, namun dia malah datang ke rumahku kemudian minta saran kepadaku. Wah, maka ini satu kehormatan yang sangat-sangat luar biasa. Fa'ulaika alladzina la ajzihim illa du'a. Maka mereka-mereka itulah manusia-manusia yang tidak aku tidak bisa membalas mereka kecuali sekedar doa saja. Maka jika Anda minta saran, Anda punya masalah bahkan genting vital, minta saran kepada orang yang Anda jengkeli. Oh, luar biasa kan? Ada orang dijengkeli. Kita punya masalah genting, malah datang pada orang yang kita jengkeli. Dan kita minta nasihat dan sarannya. Maka itu akan jadikan pada dirinya ada rasa cinta kepada diri kita. Dan hatinya akan menerima Anda. Dan dia akan betul-betul menyadari dan faham bahasanya dia adalah kawan sejati Anda. Bahasanya engkau tidaklah datang kepadanya kecuali karena engkau percaya pada dirinya dan rasa cinta Anda kepadanya. Dan ini dengan izin Allah akan membuang dan mengusir, mencampakkan semua ganjalan hati yang ada di antara kedua orang ini. Namun apa? Wal amru huna asir. Dan ini satu hal yang sangat berat bagi jiwa. Aku jengkel sama dia kok malah minta saran kepadanya, minta nasihat kepadanya. Akan satu hal yang mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Kemudian bahasan yang menarik disampaikan di sini, taqirus salaf li ba'dihim, contoh teladan para ulama salaf di mana satu mereka menghormati yang lain. Dan bagaimanakah mereka mencampakkan dan meninggalkan hasad? Maka akan kubawakan di sini beberapa contoh dari realita generasi salafus saleh yang menjelaskan kepada kita bagaimana sebagian mereka memuliakan dan menghormati sebagian yang lain. Dan bagaimana mereka adalah manusia yang sangat jauh dari ganjalan hati, persaingan yang tidak sehat yang terjadi di antara kawan. Dan bagaimanakah sebagian mereka memberikan haknya dan jatahnya kepada kawannya, dan menyebut-nyebut kelebihan dan jasa kawannya pada saat kawannya ada ataupun pada saat kawannya tidak ada. Maka hal ini menunjukkan bahwa mereka para pendahulu kita adalah orang-orang yang ala janibin minal wara', adalah orang yang memiliki kadar yang luar biasa berupa wara', takwa, dan upaya untuk membersihkan hati dari berbagai iri dengki. Contoh yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab Al-Mudawanah Kubra. Ini buku fikihnya Imam Malik, sekelas al-umnya Imam Syafi'i. Maka ini adalah kumpulan fatwa-fatwa Imam Malik yang diceritakan oleh murid dekatnya yang bernama Ibn al-Qasim al-Misri. Ibn al-Qasim ini adalah orang Mesir, dan dia pergi pergi belajar pada Imam Malik saat sudah menikah dan istrinya dalam kondisi hamil. Hamil muda, malah tinggal pergi. Ya, saya sudah bertekad kuat ingin belajar kepada alim Madinah. Saya ingin belajar pada Imam Malik di kota Madinah. Dan saya tidak tahu kapan saya bisa pulang. Nah, kepastian berangkat sudah jelas, kepastian pulang tidak jelas. Maka aku memberikan tawaran kepada dirimu. Kalau engkau mau bersabar dan setia menanti, maka alhamdulillah. Dan jika engkau kira-kira karena enggak ada kabar jelas kapan mau pulang, berapa tahun, 10 tahun atau berapa, enggak tahu saya. Ya, engkau ingin cari pengganti, hari ini sebelum berangkat saya tak ceraikan dirimu. Ibn Qasim. Istrinya kemudian ternyata memilih setia. Padahal hamil muda. Maka berangkatlah Ibn Qasim ke Madinah. Dia mulazamah luar biasa. Dia namanya Imam Malik. Kemana-mana menyertai Imam Malik dalam semua majelisnya. Dan Ibn Qasim ini kebiasaannya tidur di depan pintunya Imam Malik. Tidur malam itu di depan pintunya Imam Malik, pas di depan pintu yang kira-kira kalau Imam Malik keluar pertama kali akan nginjak perutnya. Kalau kira-kira karena gelap, Imam Malik keluar mau ke masjid, pertama kali kira-kira yang diinjak adalah perutnya, itu posisi yang dipasang oleh Ibn Qasim. Maka begitu Imam Malik bab itu injak, kan bangun. Kemudian bangun, dia kemudian menyertai Imam Malik untuk kemudian bertanya. Selama sambil jalan itu dia ngobrol, nanyakan berbagai hal kepada Imam Malik sampai ke masjid. Kemudian nanti Imam Malik pulang juga disertai lagi sampai masuk rumahnya dan seterusnya. Dan karena karena begitu seringnya dia di rumahnya Imam Malik, kemudian menyertai Imam Malik, sampai di dalam itu ada budak perempuannya Imam Malik, itu mengira kalau Ibn Qasim itu budak laki-lakinya Imam Malik. Sampai satu ketika, satu hari, satu pagi, Imam Malik itu keluar dari rumah dan tidak nginjak perutnya Ibn Qasim. Dilewati, dilangkai. Pergi ke masjid, dilangkai. Ibn Qasim gak bangun, karena dilangkai kan, diinjak bangun. Ini gak diinjak, gak bangun. Dilangkai, Imam Malik pergi ke masjid. Ibn Qasim masih tidur. Sampai agak siang, dia amuk-amuk sama, dimarahi sama tetangga, budak perempuannya Imam Malik. Hei budak, tuan muda pergi, kamu masih tidur saja. Tuan muda pergi ke masjid, kamu masih tidur. Dimari sama budak. Ini budak perempuannya Imam Malik. Maka bangunlah. Wah, ternyata sudah agak terang. Ya, kemudian pergi ke masjid. Itu Ibn Qasim. Ya, itu Ibn Qasim. Ya, dan dia maka setelah anaknya tadi meninggalkan istri dalam keadaan istri hamil muda, akhirnya setelah anaknya ini besar umur 18 tahun, maka dia ingin ketemu ayahnya, karena ibunya cuma cerita kalau dia punya bapak. Nah, kau ini punya bapak, meskipun enggak pernah lihat bapak, punya bapak, bapakmu sedang ngaji di Madinah sana. Nah, maka setelah anaknya berumur 18 tahun, dia ingin penasaran bapak saya seperti apa, nah, bapakku yang mana. Maka dia minta izin pada ibunya untuk pergi bersama rombongan haji dari Mesir. Maka datanglah maka sang anaknya Ibnu Qasim ini kemudian pergi bersama rombongan jemaah haji pertama kali ke Madinah dulu sebelum berhaji ke Mekah. Maka mereka datang ke ini akhirnya mereka datang ke di Masjid Nabawi. Maka di sana banyak halaqah ilmu. Maka anaknya Ibnu Qasim tanya-tanya, ya, halaqah Imam Malik yang mana? Maka ditunjukkan. Setelah itu ikut kemudian ikut duduk ngaji, dia tanya-tanya sama kanan dan kirinya, yang namanya Ibnu Qasim itu yang mana? Yang namanya Ibnu Qasim itu yang mana? Maka kemudian akhirnya ada yang ngasih beritahu, Ibnu Qasim itu loh yang di sampingnya Imam Malik, yang di sampingnya Malik itu Ibnu Qasim. Maka setelah kemudian pengajian bubar selesai, maka kemudian si anak ini datangi datangi ayahnya, kemudian dia langsung dia peluk ayahnya. Ibnu Qasim mengatakan, dan aku mencium bau yang aneh, pelukan yang aneh. Maka singkat cerita ternyata itulah pelukan anak terhadap ayahnya setelah 18 tahun. Maka tiba-tiba udah gede, nggak tahu lahirnya, nggak tahu lucunya, tiba-tiba udah bujangan. Itu kisah Ibnu Qasim. Dan dari hasil Ibnu Qasim ini belajar sama Imam Malik, mulazama, kemudian kemana-mana nyertai Imam Malik, maka beliau menulis Al-Mudawwanah. Al-Mudawwanah Al-Kubra. Menceritakan tentang pendapat-pendapat Imam Malik sejak dari bab Toharah sampai akhir bab Fikih. Maka Ibnu Qasim bercerita, sami'tu Malik. Aku mendengar Malik bercerita, ana rajulan ra'a fima yara na'im. Bahasanya ada seorang yang bermimpi, dan mimpi ini terjadi di masa khilafah Abu Bakar. Mimpinya kiamat telah terjadi. Maka manusia dikumpulkan. Faka'anna, maka kemudian seakan-akan, kenapa seakan-akan? Karena mimpi. Kemudian dalam mimpi tersebut dia melihat Umar bin Khattab. Qad fara'a an-nasa bastatan. Di mana Umar ini telah unggul, lebih unggul daripada banyak orang, bastotan karena kelebihan yang dimilikinya. Faro'a maknanya alahum, lebih tinggi daripada yang lain. Fadilatan wa syarafan, keutamaan dan kemuliaan. Maka aku berkata di dalam hati, dalam mimpi itu, bima fadula atau fadula Umar bin Khattab an-nasa. Karena apa? Manusia Umar bin Khattab lebih unggul daripada manusia yang lain. Maka dikatakan kepadaku, dikarenakan dia bil khilafah, dia jadi khalifah yang bijak, yang adil, wasyahadah, dan mati sebagai syahid. Dan dikarenakan dia adalah seorang manusia yang tidak takut celaan orang yang mencela, demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan berada di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mimpi tadi pagi harinya mendatangi dan mencari Umar. Faida, tiba-tiba ternyata dia jumpai Abu Bakar dan Umar sedang duduk bareng. Lalu orang yang mengalami mendapatkan mimpi tadi menceritakan mimpinya, disampaikanlah di hadapan dan didengar Abu Bakar dan Umar. Maka tatkala dia selesai bercerita, bukannya dia mendapatkan ucapan terima kasih dari Umar, malah dimaki-maki sama Umar. Malah dibentak-bentak, dimaki-maki sama Umar. Kemudian katakan, pergi sana, kum. Malah diusir. Alamu na'im, itu cuma kembang tidur saja. Tidak ada maknanya. Fakoma rojul, maka orang tersebut pun berdiri pergi. Tentu sambil bingung. Wah, ini aku cerita baik-baik malah dapat perilaku semacam ini. Tatkala Abu Bakar telah wafat dan Umar yang menjadi khalifah, arsala ilaihi. Maka Umar mengirim utusan untuk menemui dan mencari orang itu. Semakal atau mungkin kemudian orang tersebut datang menemui Umar. Setelah datang utusan Khalifah Umar memanggilnya, semakal lahu, kemudian Umar berkata kepadanya, a'id alayya aru'ya allati ra'aitaha, tolong ceritakan ulang mimpi yang dulu pernah engkau alami. Qal, maka kemudian orang tersebut mengatakan, awama kunta rodattaha alayya, tidakkah engkau dulu engkau telah mengembalikan mimpi itu kepadaku? Bukankah engkau dulu mengatakan mimpi itu enggak ada maknanya, cuma kembang tidur saja? Maka Umar mengatakan, awama kunta tastahi, tidakkah engkau malu, antazkura fadilati, engkau menyebut-nyebut kelebihanku, fi majlisin Abi Bakrin, di majlis, di satu tempat, di majlisnya Abu Bakar, wa huwa fi qa'id, dan dia lagi duduk di situ. Apa kau tidak malu? Aku tuh tidak ada apa-apanya dengan Abu Bakar. Kenapa kau malah cerita-cerita kelebihanku dan di sampingku ada Abu Bakar? Itu tidak sopan namanya. Itu tidak etis namanya. Itu tidak adab. Kurang ajar sama Abu Bakar. Kau cerita-cerita kelebihanku di sampingnya Abu Bakar. Aku tidak ada apa-apanya dengan Abu Bakar. Apa yang kau enggak malu? Di mana sopanmu? Di mana etikamu? Maka apa yang kau lakukan dulu itu enggak etika. Kalau sekarang enggak masalah. Sekarang kamu cerita enggak masalah. Dulu masalah. Dulu masalah. Demikian kata Umar. Dan makna perkataan Umar, falam yardha, maka lihat satu adab yang sangat luar biasa antara Umar dan Abu Bakar. Lihat bagaimanakah etika yang luar biasa yang diberikan oleh Umar kepada Abu Bakar. Maka lihatlah Umar tidaklah rela ada orang yang menyebut-nyebutkan keutamaannya atau hal yang mengembirakan dirinya. Wasiddiq, sedangkan Abu Bakar Siddiq dan dia adalah lebih utama daripada Abu Bakar, hadir mendengar berita dan kabar gembira tersebut. Padahal sebenarnya kalau dari sisi hukum, ini enggak bicara sisi adab, sisi hukum, la haraj. Ini enggak masalah dan tidak ada dosa dalam hal tersebut. Walakin hadza min tawaddu'ih. Namun ini di antara bentuk tawadhu Umar, dibentuk di radhiyallahu taala anhu, dan di antara bentuk penghormatan Abu Bakar Umar kepada Abu Bakar, adab sopan santun etika Umar terhadap Abu Bakar. Dan ini di antara bentuk kehati-hatian salaf dalam masalah menjaga hati kawannya. Enggak enak dengan kawannya. Menimbang rasa. menimbang rasa. Maka Umar malah marah-marah ketika orang tersebut bercerita. Kemudian contoh yang lain masih contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sering sekali bertanya kepada dan minta saran, minta masukan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal kedudukan Umar demikianlah tinggi. Dan azimu amri fil Islam, dan betapa tingginya dan betapa agung martabat Umar dalam Islam. Di samping itu bahkan Umar memiliki kelebihan dari sisi usia. Usianya Umar jauh di atas usianya Ali. Namun wa ma hadza kullihi, meskipun realitanya demikian, ternyata Umar bin Khattab itu minta saran kepada Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang hal-hal yang membingungkan, hal-hal yang rumit. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim di kitabnya Ar-Ruh, Imam Ibnu Khattab bertanya kepada Ali tentang tiga hal yang sulit. Fasahid, maka yang jadi dalil di sini adalah tidak ujubnya Umar radhiyallahu taala anhu dengan dirinya dan kedudukannya, dan apa yang Allah berikan kepadanya berupa arif ahsamiyah, martabat yang tinggi dan tinggi. Dan ketawaduan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan beliau tanazul, beliau mengalah, menurunkan derajatnya dan bertanya dan mencari kebenaran dari orang yang lebih rendah kedudukan dan keutamaannya daripada dirinya. Contoh yang ketiga masih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendekatkan sahabat Abdullah bin Abbas kepada dirinya. Umar itu berupaya atau meminta Abdullah bin Abbas, sang anak kecil, untuk dekat dengan Umar, bahkan menjadi ahli suranya, dewan suranya Umar bin Khattab. Wastaftihi, Umar bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hal-hal yang sulit. Sampai-sampai Al-Abbas berkata kepadanya Abdullah bin Abbas, ya bunayya, wahai anakku, ra'aitu Umar yuqaribuka, aku melihat bahwasanya Umar berupaya untuk mendekatkan dirimu padanya, widnika, dan mendekatkan engkau kepadanya. Fasfat anni thalathan, maka ingat pesanku, tiga pesanku. Latafti lahusiran, latafsi lahusiran, janganlah engkau sebarkan rahasianya Umar. Maka Umar akan menyampaikan hal-hal yang mungkin terhitung rahasia, bukan hanya rahasia pribadi, bahkan boleh jadi rahasia negara. Walatukthir dahik, janganlah engkau banyak tertawa di depan dan di majelisnya Umar. Walatartaban na'indahu ahadan, dan janganlah engkau menggibah, menggunjing siapapun di majelisnya Umar. Padahal Ibnu Abbas di masa pemerintahan, di awal-awal Umar menjabat sebagai khalifah, baru berusia 15 tahun. Baru berusia 15 tahun, anak SMP. Suruh bolak-balik ke istana negara. Dipanggil untuk dimintai, ditanyai. Penghormatan yang sangat-sangat luar biasa. Fangtu, maka lihatlah perbedaan di antara keduanya. Maka Umar itu adalah orang yang menjabat sebagai khalifah di waktu itu. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Padahal Ibnu Abbas itu umurnya adalah sama dengan umur salah satu cucunya Umar. Baru 15 tahun ketika itu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Betapa ketawaduan yang luar biasa. Betapa penghormatan terhadap yang lain. Tidak ada hasad. Anak kecil kok pintar, kemudian yang tua hasad sama yang kecil. Dah. Kemudian contoh yang keempat, ada diatkan oleh Abi Dunya dalam kitabnya As-Sumt. Kita membahas tentang masalah keutamaan diam dan bahayanya, bahaya lisan. Karya Ibn Abi Dunya As-Sumt. Ini, kitab ini telah ditakhrij oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Bahasanya Sa'ad dan Khalid radhiallahu anhu kana bainahuma kalam. Pernah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid itu cekcok. Ya, ada tengkar, ada pembicaraan di antara keduanya. Maka ada seorang yang mencela Khalid di dekatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka apa komentar Sa'ad? Mah maknanya kuf an hadha. Diam. Innama bainana lam yablagh dinana. Sesungguhnya cekcok yang ada di antara kami tidak akan merusak agama kami. Aku tidak suka engkau menghibahnya, mencelahnya. Apa yang kau lakukan maksiat. Aku tidak akan mendiamkannya. Meskipun aku ribut dengannya. Ya, bukannya saat semang ada orang yang mencela atau menggunjing Khalid. Nah. Maka orang ini orang yang datang kepada saat ini ingin ayat as-safa memuaskan diri dengan mencela Khalid di dekat saat. Kenapa dia memilih di dekat saat? Karena dia tahu ada perselisihan, wamusada dan ada perdebatan, ada cekcok di antara keduanya. Akan tapi mereka para sahabat adalah atqu min dzalik. Terlalu bertakwa untuk bisa dimanfaatkan untuk seperti itu. Semoga Allah meridai mereka. Maka lihat saat melarang keras dan membentak orang tadi. Dan beliau jelaskan bahasanya perbedaan dan perselisihan di antara beliau dan Khalid tidaklah akan sampai kepada derajat saat akan mencela Khalid. Atau saat akan merasa puas untuk membicarakan kehormatan Khalid. Dengan menghibah Khalid. Contoh yang kelima adalah apa yang diceritakan oleh Yunus As-Sodafi. Seorang ulama yang sejaman dengan Al-Imam Syafi'i. Yunus As-Sodafi mengatakan, aku dan Syafi'i berselisih dalam satu masalah. Dan ketika itu, mereka debat, dan debatnya debat yang keras. Ketika itu, Yunus Sodafi dengan Imam Syafi'i debat keras, memperdebatkan satu masalah, fikih. Sampai mereka beradu suara, keras-kerasan. Perdebatan yang sengit, terjadi di antara Yunus sama Syafi'i. Sampai adu mulut. Sampai keras-kerasan suara. Faftarokna. Maka kami kemudian setelah selesai debat, kami berpisah. Thumma talaqaina ba'da dhalik. Kemudian kami ketemu dan kemudian saya ketemu lagi Syafi'i di kesempatan yang lain. Fa'akhadha Syafi'i biyadi. Maka Syafi'i menggenggam tanganku. Ya. Dan ngomong sambil genggam tangan orang yang diajak bicara itu memiliki faedah luar biasa dalam jiwa orang yang diajak bicara. Ada keakraban atau nampaknya gimana gitu. Lain kalau cuma ngomong hadap-hadapan. Dipegang dulu tangannya, dijabat dulu tangannya, dipegang sambil dipijiti dikit, sambil ngomong. Itu nilainya lain. Daripada cuma ngomong asal ngomong, lain. Maka Syafi'i apa? Jabat, megang tangannya Yunus sambil ya mungkin dipejati dikit itu dan sambil ngomong. Ya fulan, ayam na'una ini khtalaf nafi mas'alatin annakuna ikhwana. Ya fulan, Apakah perselisihan kita dalam satu masalah fikih itu menyebabkan kita tidakkah kita menghalangi tidaklah menghalangi kita untuk tetap bersaudara? Apakah itu jadi satu hal yang layak untuk jadi faktor penghalang kita untuk tetap bersaudara? Ketemu tetap cair, biasa saja. Debat ya debat. Habis rempong debat ya cair-cair saja. Jengkel-jengkel. Kemudian mengeluarkan dalil-dalil macam-macam. Debatnya debat yang keras. Namun, ya, apakah itu layak untuk menghalangi kita untuk tetap bersaudara, ketemu akrab, ya, biasa-biasa saja, cair-cair saja, kayak enggak ada masalah. Maka qal Yunus As-Sadafi mengatakan, "Fama ra'aitu aqala minhu." Maka aku belum pernah melihat orang yang lebih sempurna akalnya daripada Asy-Syafi'i. Berdebat keras gitu kok. Beliau masih tahabbub kepada Yunus As-Sadafi. Dan beliau sampaikan, kita kemarin debat ya debat aja gitu loh. Jangan itu jadi penghalang kita untuk tetap bersaudara. Kemarin kemudian keras-kerasan semua, ya kemarin gitu. Mau rapat kemudian kritik-kritikan ya pas itu saja selesai rapat ya. Bukan kemudian dibawa-bawa, kemudian suasana rapat ya. Kemarin kan biasa-biasa saja. Kenapa kita perlu pecah, retak persaudaraan gara-gara masalah semacam itu? Satu hal yang luar biasa. Jarang ketemu orang-orang setipe Syafi'i. Umumnya orang, apalagi di zaman ini, ketika kemudian kritik-kritikan habis, bantai-bantaian omongan, maka ada syai' fil qalb, maka akan tentu akan ada ganjalan di hati. Enggak akan bisa seperti semula. Syafi'i enggak. Dan itu bukan hanya teori. Teori dan praktek. Belum ngomong dan itulah kenyataan. Demikianlah seorang penuntut ilmu. Dia membuang masalah-masalah ini jauh di sampingnya. Dia tidak ingin hal itu mengkeruhkan salamati sadar. Bebasnya hati dari berbagai ganjalan. Itu namanya salamati sadar. Wa ala samatil qalb. Dia tidak ingin ada sesuatu yang menjadikan jalan di hati beliau. Untuk catatan berikutnya kita baca di si pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.